فَوَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Tauhid yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala. Yang terakhir kita pelajari adalah fasal yang disebutkan oleh beliau, taqdimul qarabin wan nudhur, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Kita akan masuk kepada fasal yang baru yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala, yaitu kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, fi bayani hukmi ta'dhimit tamatsil wan nusubi at-tilkariyah. Fasal yang berikutnya adalah fasal yang berbicara tentang penjelasan hukum mengagungkan at-tamatsil. Hukum mengagungkan at-tamatsil, yaitu patung-patung, gambar-gambar, wan nusub at-tidhkariyah, dan juga sesuatu yang dipancangkan, yang dipasang, yang menyerupai bentuk manusia ataukah yang lainnya, yaitu dalam rangka untuk at-tidhkariyah, untuk mengingat. Itu patung-patung, gambar-gambar yang dipasang, yang dipajang dalam rangka untuk mengenang jasa-jasa atau kehebatan orang yang digambar ataukah yang dibikin patung untuknya. Maka pada pasal ini akan disebutkan oleh beliau pembahasan tentang hukum mengagungkan at-tamatsil wan nusub at-tidhkariyah. Kata beliau hafizahullah taala, at-tamatsil jam'u timsalin. At-tamatsil adalah merupakan jamak dari timsal. Timsalun jamaknya adalah at-tamatsil. Wa huwa suratul mujassamatu ala shakli insanin aw hayawanin aw ghairihima mimma fihi ruhun. Tamatsil yang merupakan jamak dari timsal, dikatakan oleh beliau itu adalah merupakan as-suratul mujassamah, yaitu gambar yang mujassamah, yang memiliki jism, memiliki jasmani, memiliki bentuk, yang menyerupai ataukah yang digambar, yang dibikin, ala syakli insanin, seperti sosok insan, itu manusia, memiliki jism, memiliki badan, yang menyerupai manusia. Au hayawanin, ataukah yang dibikin menyerupai hayawan, itu menyerupai hewan. Au ghairihima mimma fihi ruhun, ataukah selain daripada keduanya, selain daripada manusia dan juga hewan, mimma fihi ruh, yang padanya ada ruh, selain daripada manusia dan juga hewan. Mungkin penampakan-penampakan dari jin-jin yang pernah diperlihatkan padanya, atau yang pernah melihatnya, sehingga dia menggambar berbentuk seperti yang pernah dia lihat. Ini namanya timsal. Timsal adalah seperti yang kita dengar dari Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Itu gambar yang berbentuk, yang memiliki bentuk seperti manusia, hewan, ataukah selain daripada keduanya, yang memiliki ar-ruh. Sementara kata beliau, wan nasbu atau wan nusbu fil asli al-alamu. Pada penggunaan asalnya adalah al-alam, itu tanda, al-alamu, tanda, itu alamat. Wa ahjarun Kana al-musyrikuna yadbahuna li-ihya'i dzikra za'imin aw mu'azzamin 'ala suwarihim. Itu tanda al-alam, sesuatu tanda, dan juga merupakan ahjar, itu batu, bebatuan. Kana al-musyrikuna yadbahuna, di mana kebiasaan orang-orang musyrik, kebiasaan orang-orang musyrik mereka yadbahun, itu menyembelih sesuatu sembelian, li ihya'i dzikra za'imin, untuk merayakan dzikra, itu merayakan dalam rangka memperingati za'imin, itu orang yang sudah meninggal dari kalangan za'im, itu penguasa, pembesar, itu untuk mengenang jasa mereka, para pembesar, para tokoh, dan juga yang lainnya, untuk mengenang mereka, menghidupkan hari dilahirkannya ataukah hari dimatikannya mereka. Ini menurut mereka, orang-orang musyrik, biasa mereka menyembelih, menyembelih sesembelihan pada acara-acara tersebut. Amu'adzamin ala suwarihim, ataukah dalam rangka zikra mu'adzamin, itu mengenang mu'adzam, itu orang yang diagungkan, ala suwarihim, itu ala suwarihim, atas gambar-gambar mereka, patung-patung mereka ataukah sosok-sosok mereka. Jadi ada timsal, ada an-nusub, dan terkadang amsab ataukah nusub, ini penggunaannya bisa dibalik, itu kadang timsal bermakna an-nusub dan kadang nusub bermakna at-timsal. Yang jelas tidak lebih dari apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullahu taala. Kemudian kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, "Wa laqad haddara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama min taswiri dawatil arwah wa la siyama taswirul mu'azzamin minal basari." Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tahdiran, memberikan tahdir secara keras, peringatan secara keras, min taswiri dawatil arwah, dari perbuatan taswir, yaitu menggambar, dawatil arwah, sesuatu yang memiliki nyawa, menggambar manusia, menggambar hewan, ataukah selain keduanya. Yang jelas, Nabi SAW menegur umat Islam ini dengan teguran yang sangat keras, diingatkannya mereka oleh Nabi kita Muhammad SAW dari perbuatan yang semacam ini, menggambar sesuatu yang memiliki nyawa, manusia, hewan, ataukah selain keduanya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dari sahabat Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW menyatakan dengan tegas tentang al-musawwirun, itu orang-orang yang perbuatannya, pekerjaannya adalah sebagai musawwir, itu penggambar yang menggambar sesuatu yang memiliki nyawa. Kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, "Inna asaddan nasi adaban yawmal qiyamati, atau inna asaddan nasi adaban inda Allahi yawmal qiyamati al-musawwirun." Kata Nabi SAW, sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah al-musawwirun, itu para penggambar, itu orang-orang yang menggambar. Dan tentunya orang yang menggambar yang mendapatkan ancaman semacam ini adalah tadi seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, yang ditegur dengan keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para penggambar yang menggambar sosok-sosok, bentuk-bentuk yang memiliki nyawa, menggambar manusia, menggambar hewan, ataukah selain keduanya. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manusia yang paling keras siksaannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah mereka tadi, itu para penggambar yang menggambar bentuk-bentuk yang memiliki nyawa. Berarti menunjukkan kepada kita perbuatan menggambar makhluk yang bernyawa ini adalah merupakan dosa besar. Karena Nabi SAW mengkhabarkan, manusia yang paling keras siksaannya adalah mereka, al-musawwirun. Itu orang-orang yang menggambar sesuatu yang memiliki nyawa. Demikian pula dalam satu hadis yang lainnya. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Di mana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allahu 'azza wa jalla." Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ شَعِيرَةً. Kata Nabi SAW, aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Berarti hadis ini adalah hadis yang qudsi. Itu hadis di mana Nabi SAW meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini berfirman, "Wa man adlamu, dan siapakah yang lebih zalim, mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, daripada orang yang membuat seperti ciptaanku." Itu menggambar sesuatu seperti ciptaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Menggambar sesuatu yang memiliki apa? Nyawa. Menggambar manusia ataukah menggambar hewan, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang semacam ini, yang menggambar seperti ciptaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu, kata Allah Subhanahu wa taala, falyakhluqu dzarratan, maka hendaknya mereka ini menciptakan dzarrah itu bijian, au habbatan ataukah biji, aw liyakhluqu sya'iratan, ataukah hendaknya mereka mencipta pula sya'irah, itu gandum. Ini ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya mereka, para penggambar, adalah orang-orang yang lebih zalim, dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menggambar makhluk-makhluk yang memiliki nyawa, makhluk-makhluk yang memiliki ruh. Ini diantara hadis-hadis yang disebutkan ataukah yang diisyaratkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan teguran, memberikan tahdiran terhadap permasalahan taswir dawatil arwah, yaitu menggambar sesuatu yang memiliki ruh. Kemudian kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala di sini, beliau melanjutkan, wala siyama taswirul mu'azzamin, dan terlebih lagi kata beliau adalah permasalahan taswirul mu'azzamin, menggambar para pembesar, menggambar orang-orang yang diagungkan. Mu'azzam itu orang-orang yang diagungkan, minal basari, dari kalangan manusia, itu manusia-manusia yang ditokohkan oleh manusia yang lainnya, yang diagungkan, yang dibesar-besarkan oleh manusia. Kemudian setelah mereka meninggal ataukah ketika mereka masih hidup, ini digambar-gambar mereka, digambar patung-patung mereka, seperti dikatakan oleh beliau di sini, kal ulama'i, seperti gambarnya para ulama, ulama yang biasa membimbing kaum muslimin, membimbing manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah meninggal digambar gambar mereka dalam rangka untuk mengenang jasa-jasa mereka, katanya. Wal muluki, demikian pula al muluk, para raja. Para raja yang diagungkan oleh manusia, ketika mereka meninggal dikarenakan keadilannya ketika memimpin ataukah kebijaksanaannya ketika memimpin, digambarlah gambar mereka ataukah dibuatkanlah patung tentang mereka. Wal ubbadi, ataukah ubbad, itu para ahli ibadah, orang-orang yang ahli beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka meninggal digambar gambar mereka. Wal qadati war ru'asai, al qadah itu pemimpin, war ru'asa dan juga penguasa, kepala negara ataukah yang lainnya, digambar sosok-sosok mereka. Ini lebih keras lagi kata beliau, datang teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan ini. Sekedar menggambar sesuatu yang memiliki ruh, yang memiliki nyawa saja, sudah kerasnya teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang digambar adalah para mu'azzamin tadi, orang-orang yang diagungkan di tengah-tengah manusia. Kemudian kata beliau, sawa'un kana hadha at-taswiru an tariqi rasmi surah ala lawhatin, sama saja menggambar tokoh-tokoh tadi yang diagungkan an tariqi rasmi surah, yaitu dalam bentuk rasmi surah, itu menggambar dengan menggunakan pena sehingga terbentuklah suatu gambar, ala lawhah, di atas sebuah papan, aw waraqatin, ataukah digambar di atas waraqah, itu sebuah kertas, aw jidarin, ataukah digambar di jidar, di tembok, aw thawbin, ataukah digambar di sebuah kain, kain yang sudah dibuat menjadi baju, ataukah korden, ataukah yang lainnya, sama saja. Ini ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw an tariqil tiqati bil alati ad-dawiyah al-ma'rufah fi hadzal zaman. Ataukah kata beliau, digambarnya tadi, sosok-sosok tadi adalah melalui suatu alat, yaitu yang alatnya dikenal oleh beliau ad-dawiyah al-ma'rufah fi hadzal zaman. Itu kurang lebihnya dari sejenis fotokopian, itu memiliki cahaya, alat yang dawiyah, yang ada kaitannya dengan cahaya, seperti fotokopi, kamera, dan juga yang lainnya. Fi hadzal zaman, itu yang terkenal pada zaman sekarang ini. Sama saja, ini pun mendapat teguran dari Nabi SAW, walaupun tidak secara langsung dengan menggunakan tangannya sendiri, menggunakan alat, ini pun tetap, itu adalah merupakan perkara yang dilarang oleh syariat yang mulia ini. Aw an tariqin nahti, ataukah menggambarnya dalam bentuk an-nahd, itu memahat, memahat kayu, batu, ataukah yang lainnya sehingga berbentuk sosok manusia ataukah sosok hewan. Wa bina'i surati ala hay'ati timtsal, ataukah membangun as-surah, suatu gambar, ala hay'ati timtsal, dalam bentuk timtsal. Itu timtsal adalah surah yang mujassamah, gambar yang berbentuk, yang memiliki jisim, yang menyerupai manusia ataukah hewan. Ini semuanya tariqah-tariqah, metode-metode dalam menggambar, cara-cara menggambar seperti yang disebutkan oleh beliau, ini semuanya mendapatkan teguran yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya perkara tersebut adalah merupakan perkara yang terlarang. Kita sudah mendengar peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-musawwirun adalah merupakan asaddun nasi adaban, manusia yang paling keras siksaannya nanti di hari kiamat. Dan mereka nanti pada hari kiamat akan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencipta habbah ataukah syairah. Tentunya mereka tidak mampu, karena yang mampu untuk melakukan hal demikian hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala yang berikutnya, wa naha sallallahu alaihi wasallama an ta'liqi suwari 'ala al-judran wa nahwiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang untuk menggantungkan aswar, yaitu gambar-gambar, memajang gambar-gambar 'ala al-judran, di tembok-tembok, itu tembok rumah, tembok kebun ataukah yang lainnya, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahwiha, dan juga yang semisalnya. Wa nasbit tamasil, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memancangkan at-tamasil. At-tamasil seperti tadi, itu gambar yang mujassamah, gambar yang berbentuk seperti manusia ataukah hewan, dipasang di suatu tempat di pojok desa, ataukah di tengah-tengah kota, ataukah di gapuranya, ataukah yang lainnya. Semuanya ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha an-nusubut tidkariyah, dan di antaranya, di antara bentuk tental adalah an-nusubu at-tidhkariyah. An-nusub itu gambar-gambar patung-patung yang tujuannya adalah dalam rangka untuk mengenang mereka. Mengenang orang yang digambar dengan menggunakan patung tersebut, kemudian dipasang, dipajang di suatu tempat. Ini dilarang semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Li'anna dzalika wasilatun ila syirki." Dilarangnya perkara-perkara tersebut, memajang gambar-gambar, memasang patung-patung yang sudah berbentuk manusia ataukah hewan, baik patung-patung tersebut tujuannya adalah untuk mengenang. Dilarangnya perkara tersebut, kata Az-Zaikh, li'anna dhalika wasilatun ila syirki. Karena semua itu adalah merupakan wasilah, merupakan perantara yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik, yaitu peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena gambar-gambar tadi yang dipajang, yang mungkin awal tujuannya adalah untuk mengenang mereka, lama-kelamaan suatu saat nanti akan disembah oleh manusia. Sebagaimana hal tersebut sudah terjadi, seperti yang akan disebutkan oleh beliau di sini. فَإِنَّ أَوَّلَ الشِّرْكِنْ حَدَثَ فِي الْأَرْضِ كَانَ بِسَبَبِ التَّصْوِيرِ وَنَسْبِ السُّوَرِ. Karena kesyirikan yang pertama kali yang terjadi di muka bumi ini, sebabnya adalah at-taswir. Sebabnya adalah dikarenakan gambar-gambar tersebut. وَنَسْبِ السُّوَرِ, dan juga dipancangkannya, dipasangnya as-suwar, gambar-gambar sosok-sosok yang berbentuk manusia ataukah yang lainnya, yang katanya mereka adalah dalam rangka untuk mengenang jasa-jasanya. Di kesyirikan pertama kali di muka bumi ini terjadinya adalah disebabkan karena patung-patung tadi. Gambar-gambar seperti yang disebutkan oleh beliau di atas tadi, yang katanya untuk mengenang jasa-jasa mereka. Disebut oleh beliau di sini, وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ فِي قَوْمِ نُوحٍ رِجَالٌ صَالِحُونَ. Ceritanya adalah, kata beliau, bahwasanya dahulu pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam, pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ada di antara mereka rijalun salihun. Itu orang-orang yang dikenal kesolehannya. Orang-orang yang soleh, yang gemar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hak-hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dikenal di tengah-tengah kaumnya. Falamma matu, maka ketika orang-orang soleh tersebut, mereka ini meninggal, diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hazina alaihim kaumuhum. Ternyata kaumnya ini merasa sedih. Mereka ditimpa kesedihan yang luar biasa. Karena disebutkan oleh para ulama, bahwasanya katanya, orang-orang soleh tersebut ini mati dalam satu tahun yang sama. Jadi tidak cuma satu orang yang meninggal dalam tahun tersebut, namun ada beberapa orang-orang soleh yang meninggal dalam waktu yang bersamaan, dalam tahun yang sama. Sehingga kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ini merasa kehilangan mereka. Sangat bersedih karena kehilangan orang-orang yang soleh, yang biasa menghasung mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membimbing mereka, hak-hak mereka juga ditunaikan, hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala juga ditunaikan, sehingga mereka merasakan kesedihan yang luar biasa. Maka ketika kaumnya Nabi Nuh alaihissalam merasa kehilangan mereka dan ditimpa kesedihan yang luar biasa, kondisi yang semacam ini dimanfaatkan oleh syaitan. Kondisi yang semacam ini dimanfaatkan oleh iblis, sehingga datanglah iblis kepada mereka, menjumpai mereka, bertanya kepada mereka, apakah kalian merasakan kesedihan dengan ditinggalnya orang-orang soleh tersebut? Tentunya mereka menjawab iya. Maka mulailah iblis di situ bermain, mempermainkan mereka, yang secara zahir mungkin itu adalah tujuannya baik, namun di balik itu tersimpan makar. Itu walaupun beberapa tahun lamanya, mereka nanti suatu saat diinginkan oleh iblis untuk terjatuh kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan di sini, fa'auha ilayhimu syaitanu aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban. Maka syaitan pun berbisik kepada mereka, memberikan bisikan-bisikan kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, yaitu agar mereka memancangkan di majelis-majelis yang biasa orang-orang soleh tersebut bermajelis, agar dipasang di majelis-majelis mereka ansoban. Itu ansob, nusub. Itu patung-patung orang-orang soleh tersebut tadi. Itu orang-orang yang soleh, yang meninggal, yang dikatakan mati dalam tahun yang sama. Itu satu tahun tidak hanya memakan satu dua orang soleh yang meninggal. Ada beberapa orang soleh, seperti nanti disebutkan dalam ayat, itu orang-orang soleh di orang-orang soleh Nabi Nuh alaihissalam, namanya adalah Waddan, Suwa'an, Yaghuts, Ya'uq dan juga Nasr. Ini orang-orang soleh yang hidup pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga ini bisikan-bisikan syaitan. Coba kalian buat patung-patung mereka, kemudian dipasang patung-patung tersebut di majelis-majelis di mana mereka bermajelis di tempat tersebut. Ini bisikan-bisikan syaitan. Supaya kalian ketika menyaksikan mereka, kalian akan terpacu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena melihat ketika mereka masih hidup, mereka sangat getol di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bisikan-bisikan syaitan. Secara zahir, ini adalah baik, namun di dalamnya tersimpan makar dari syaitan. Bukan itu yang diinginkan oleh syaitan. Namun yang diinginkan adalah agar mereka nanti suatu saat, walaupun bukan generasi tersebut, yang diinginkan adalah supaya mereka beribadah kepada patung-patung tersebut. Demikian pula syaitan menyatakan kepada mereka, wasammuha bi asma'ihim, dan berikanlah oleh kalian nama-nama patung-patung tersebut dengan nama-nama orang-orang soleh mereka tadi. Dengan nama-nama dari orang soleh yang meninggal. Diberilah nama yang satu Waddan, kemudian yang kedua Suwa, kemudian yang ketiga Yaghuts, Ya'uq dan juga Nasr. Ini dinamai oleh mereka dengan bisikan-bisikan syaitan tersebut. Fafa'alu wa lam tu'bad. Dan ketika mereka mendapatkan bisikan-bisikan dari syaitan tersebut, mereka pun menjalankannya. Melakukan bisikan-bisikan syaitan tadi. Dibikinlah patung-patung dan dipancangkan, dipasang di majelis-majelis biasa mereka bermajelis. Kemudian masing-masing patung tersebut diberikan nama sesuai dengan nama-nama orang-orang soleh yang hidup pada zaman mereka. Fafa'alu, mereka pun menjalankannya. Walam tu'bad. Dan ketika itu, pada generasi yang dibisikkan oleh syaitan untuk seperti itu, patung-patung tersebut lam tu'bad, belum disembah. Hanya sekedar untuk mengenang saja. Hanya sekedar tujuannya seperti tadi, mengenang jasa-jasa mereka. Sehingga mereka terpacu, termotivasi untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walam tu'bad. Kemudian kata beliau, hatta idha halaka ula'ik wa nusiyal ilmu ubidat. Hingga halaka ula'ik, ketika generasi yang tadi yang dibisikkan oleh syaitan untuk membuat patung-patung tersebut halaka, mereka ini dimatikan, diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nusiyal ilmu ubidat, dan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala sudah dilupakan oleh manusia. Tidak lagi agama Allah subhanahu wa ta'ala dipelajari, tidak lagi diamalkan dan juga yang lainnya. Akibatnya ubidat, patung-patung tersebut ini disembah. Itu lengkapnya dalam kisah tersebut. Syaitan datang lagi pada generasi yang kedua, yang tidak tahu menahu tujuan patung tersebut dibikin, dipasang di majelis-majelis tersebut. Datang syaitan kepada mereka, dahulu nenek moyang kalian membuat patung-patung tersebut adalah dalam rangka untuk meminta pertolongan kepada mereka, dalam rangka untuk meminta turun hujan kepada mereka, dan juga meminta ini dan itu. Sehingga mereka pun menurut dengan bisikan-bisikan syaitan yang datang terakhiran tersebut kepada mereka. Ini diakibatkan ketika hilangnya generasi yang pertama, yang masih berpegang dengan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang masih menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini masih ada, sehingga syaitan tidak bisa bermain secara langsung untuk menjerumuskan mereka, mengajak mereka untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika orang-orang yang berilmu, dan ilmu itu sendiri dilupakan oleh mereka, setan ini berani untuk datang kepada mereka, mengajak mereka untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disembahlah patung-patung tersebut. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Asy-Syaikh, bahwasanya di atas tadi, ini adalah merupakan kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Sebabnya adalah karena patung-patung tadi, gambar-gambar tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, itu ketika beliau menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Nuh, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kemudian kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, walamma ba'atha Allahu nabiyyahu Nuhan alaihi salam, maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya, yaitu Nuh alaihi salam, yanha anis syirki alladhi hasala bisababi tilka surah allati nusibat imtana'a qawmuhu min qabuli da'watihi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya, yaitu Nuh alaihi salam, dan Nabi Nuh alaihi salam melarang kesyirikan yang terjadi dikarenakan gambar-gambar tersebut, itu patung-patung tadi, gambar-gambar tadi sudah mulai diibadahi. Manusia sudah mulai berbondong-bondong ke patung-patung tersebut meminta turun hujan, meminta ini dan itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk melarang mereka. Namun ternyata ketika Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka untuk tidak beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan diajak untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, imtana'a qawmuhu min qabuli da'watihi. Ternyata kaumnya Nabi Nuh alaihi salam imtana'a, itu tidak mau menahan diri untuk menerima dakwah dari Nabi Nuh alaihi salam. Tidak mau menerima dakwah dari Nabi Nuh alaihi salam. Justru mereka terus menerus dan membangkang dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam, dan mereka terus menerus beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu beribadah kepada patung-patung yang dibikin oleh nenek moyang mereka sendiri. Wa asarru ala ibadati tilka surati al-mansubati. Dan mereka terus-menerus bersikeras untuk beribadah kepada patung-patung yang dipancangkan. Allati tahawwalat ila awthan. Yang sekarang sudah berubah menjadi wathan. Itu wathan adalah sesuatu yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ucapan mereka, ucapan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam ketika didakwahi oleh Nabi Nuh, dan mereka tidak mau menerima dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam, seperti yang dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Nuh itu sendiri, dalam ayat yang ke-23. Jawaban dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam ketika didakwahi oleh Nabi Nuh alaihi salam, mereka berucap antara satu dengan yang lainnya. Mereka menyatakan, waqalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Kata mereka kepada yang lainnya, mereka menyatakan, la tadarunna alihatakum, janganlah kalian sekali-kali meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Sesembahan kalian, siapa ini dimaksud? Yaitu patung-patung tadi, patung-patung yang diibadahi oleh mereka selama ini. Itu antara satu dengan yang lainnya berwasiat saling mengingatkan, jangan sekali-kali kalian meninggalkan berhala-berhala kalian, ilah-ilah kalian, tuhan-tuhan kalian. Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan waddan, yaitu nama orang soleh yang meninggal pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Wala suwa'an, dan juga suwa, wala yaghuts wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian meninggalkan mereka. Itu patung-patung orang soleh yang sudah dibikinkan patung oleh generasi sebelumnya dan diberi nama dengan nama dari orang-orang soleh tersebut. Ini jawaban dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka asarru ala ibadati tilka surah al-mansubah. Mereka bersikeras terus-menerus untuk beribadah kepada patung yang dipancangkan oleh generasi sebelumnya, dan mereka beribadah kepada patung tersebut. Kemudian kata beliau, Wahadihi asma'ur rijali alladina suwirat lahum tilka suwar ala askalihim ihya'an lidhikrayatihim wa ta'ziman lahum. Inilah kata beliau asma'ur rijal, nama dari laki-laki itu, generasi yang soleh, yang dibikinkan untuk mereka patung-patung tersebut, ala askalihim, yang menyerupai bentuk-bentuk mereka. Ihya'an lidhikrayatihim, dalam rangka untuk mengenang jasa-jasa mereka, mengenang semangatnya mereka di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dalam rangka untuk mengagungkan mereka, disembah dengan berbagai macam bentuk peribadatan, menyembelih, meminta pertolongan, meminta turun hujan, yang seharusnya perkara-perkara tersebut diminta dan diserahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dikarenakan syaitan memiliki makar yang luar biasa, yang pertama kali datang dalam bentuk nasihat untuk memberikan atau untuk membuat patung orang saleh, ternyata ini yang diinginkan oleh syaitan, yaitu agar manusia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin al-mu'adzin ya. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala yang berikutnya, fa'undur ma'ala ilaihi al-amru bisabab hadhihi al-ansab tidhkariyah min asyirki billahi wa mu'anadati rusulihi. Kata beliau, perhatikanlah terhadap akibat dari perkara mereka, urusan mereka. Perhatikanlah perkara yang menyeret mereka, akhir dari perjalanan mereka, bisabab hadhihi al-ansab tidhkariyah, yaitu yang disebabkan dari dipansangkannya patung-patung yang tujuannya adalah dalam rangka untuk mengenang. Tentunya kalau kita perhatikan akhir dari perjalanan mereka, mereka terseret untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berbuat syirik, beribadah kepada patung-patung tersebut, patung-patung yang dibikin oleh mereka dalam bentuk menyerupai orang-orang yang soleh seperti yang disebutkan di atas tadi. Minasyirki billahi, yaitu berupa kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mu'anadati rusulihi, dan juga menentang para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ketika diutus Nabi Nuh alaihissalam untuk menegur mereka, diajak agar mereka kembali kepada jalan yang benar, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menentang Nabi Nuh alaihissalam. Namun dikatakan di sini menentang para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menentang salah satu rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu sama dengan menentang seluruh rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh rasul tentunya dakwahnya, ajakannya adalah sama. Mimma sabbaba ihlakahum bitufan wa maktahum inda Allahi wa inda khalqihi, yaitu yang menyebabkan mereka dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bitufan. Bitufan dengan angin badai. Wa maktahum inda Allahi wa inda khalqihi, dan juga mereka mendapatkan kemurkaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga di sisi para makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dibicarakan oleh manusia, dibenci oleh manusia, dikarenakan sebabnya adalah mereka berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mimma yadullu ala khuturati taswiri wa nasbi suwar, yang menunjukkan tentang bahayanya at-taswir, itu menggambar sesuatu yang memiliki ruh, memiliki nyawa, wa nasbi suwar, dan juga memancangkan, memasang gambar-gambar tersebut. Itu seperti kisahnya yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas, itu kisahnya orang-orang soleh yang meninggal pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Akibatnya adalah mereka beribadah kepada patung-patung dari orang-orang saleh tersebut. Wa li hadza la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-musawwirin. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat para pembuat gambar yang menggambar sesuatu yang memiliki ruh. Wa akhbara annahum asaddun nasi 'adaban yaumal qiyamah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan khabar bahwasanya orang yang menggambar sesuatu yang memiliki ruh, mereka adalah manusia yang paling keras siksaannya nanti pada hari kiamat, seperti hadis yang sudah kita bacakan tadi. Wa amara bi tamsis suwar, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk toms, yaitu menghapus, merusak gambar sesuatu yang bernyawa, seperti yang sudah pernah kita sampaikan dalam hadis Al-Asad Ibn Asdi, di mana Ali Ibn Abi Talib berkata kepada beliau, ala ab'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada'a suratan illa tamastahu. Maukah aku utus engkau dengan sesuatu yang aku dahulu pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidaklah engkau melewati, meninggalkan satu gambar yang bernyawa kecuali engkau mentemesnya, kata Ali kepada Al-Asad Ibn Asdi rahimahullahu taala. Sehingga ini adalah merupakan perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu agar merusak suatu gambar sehingga tidak berbentuk lagi makhluk yang bernyawa. Wa akhbara annal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwaratun. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya para malaikat tidak akan masuk ke suatu rumah yang di dalamnya terdapat surah, yaitu gambar. Malaikat tidak akan masuk. Ini merupakan dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan bahwasanya diharamkannya untuk memasang gambar-gambar di rumah kita. Nabi dalam suatu hadis dari Abi Talhah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, beliau menyatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Sesungguhnya para malaikat, mereka tidak akan masuk suatu rumah yang di dalamnya terdapat seekor anjing dan juga gambar makhluk yang bernyawa. Malaikat pembagi rahmah tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Kullu dalika, kata beliau, seluruh ini, itu hadis-hadis yang disebutkan tadi, yang disyaratkan oleh beliau, laknatnya Nabi kepada musawwirun, dan dikabarkannya oleh beliau bahwasanya mereka adalah asaddun nasi adaban, dan juga hadis-hadis yang lainnya, seluruh ini, kata beliau, min ajli mafasidiha wa siddati makhatiriha alal ummati fi akidatiha. Semuanya ini adalah dalam rangka, ataukah dikarenakan mafasidiha, itu kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh benda-benda tadi, gambar-gambar yang dibikin oleh manusia, itu gambar-gambar yang bernyawa. Wa siddati makhatiriha, dan juga sangat berbahayanya gambar-gambar tersebut yang akan membahayakan umat ini dalam masalah akidah mereka. Akidah mereka akan rusak. Yang tadinya akidah mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan dirusak dengan sebab gambar-gambar yang dibikin oleh manusia yang lama-kelamaan akan disembah, seperti kisah yang pernah yang sudah dibacakan tadi oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, فَإِنَّ أَوَّلَ شِرْكٍ حَدَثَ فِي الْأَرْضِ كَانَ بِسَبَبِ نَصْبِ السُّوَرِ. Karena kesyirikan yang pertama kali yang terjadi di muka bumi ini adalah disebabkan karena dipasangnya, dipancangkannya patung-patung yang bernyawa, itu patungnya orang soleh pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. وَسَوَاءٌ كَانَ هَذَا النُّسُبِ لِلصُّوَرِ وَالتَّمَاثِيلِ فِي الْمَجَالِسِ أَوِ الْمَيَادِينِ أَوِ الْحَدَائِقِ. Sama saja dipancangkannya gambar-gambar tersebut, ataukah timsal, gambar-gambar yang berbentuk manusia ataukah hewan tersebut, sama saja dipasang fil majalis, dalam majelis-majelis tertentu, ataukah fil mayadin, ataukah di lapangan, di tempat terbuka, awil hadaik, ataukah di kebun-kebun yang dimiliki oleh seseorang, sama saja. Fa innahu muharramun syar'an, karena sesungguhnya itu adalah merupakan sesuatu yang diharamkan secara syariat. Sama saja, tidak ada bedanya. Mau dipasang di lapangan, ataukah di pojok desa, ataukah di suatu majelis, ataukah sebagai gapura dari rumahnya, gapura dari tempat, gapura pintunya, dan juga yang lainnya, pintu gerbangnya. Ini semuanya adalah muharramun syar'an, dilarang secara syariat. Liannahu wasilatun ila syirki wa fasadil akidati. Karena hal itu adalah merupakan wasilah, perantara yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik dan juga kerusakan akidah. Itu seperti yang sudah terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Rusak akidah mereka yang tadinya masih berakidah dengan akidah yang dibimbingkan oleh para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dengan sebab itu rusak akidah mereka dan mereka akibatnya berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa idza kana al-kuffarul yawma ya'maluna hadzal 'amal li'annahum laysa lahum 'aqidatun yuhafidhuna 'alayha fa innahu la yajuzu lil muslimina ayatasabbahu bihim wa yusarikuhum fi hadzal 'amali hifadhan 'ala 'aqidatihim allati hiya masdaru quwwatihim wa sa'adatihim. Kata beliau, dan jika ternyata orang-orang kufar, orang-orang kafir pada hari ini mereka melakukan hal yang demikian, itu memancang gambar-gambar sesuatu yang bernyawa, karena mereka memang tidak memiliki akidah yang dijaga oleh mereka, walaupun mereka mengamalkan demikian, maka dikatakan oleh beliau, fa innahu la yajuzu lil muslimin, maka sesungguhnya tidak diperkenankan, haram bagi kaum muslimin untuk bertasabbuh dengan mereka, meniru-niru mereka, meniru-niru orang-orang kafir dan berserikat dengan mereka dalam amalan yang dilakukan oleh mereka. Apa tujuannya? Hifadhan ala akidatihim, dalam rangka untuk menjaga akidah umat Islam ini, yang itu adalah merupakan sumber kekuatan mereka, sumber kekuatan kaum muslimin, dan juga sumber kebahagiaan dari kaum muslimin. Karena dengan terjaganya akidah yang murni, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah merupakan sumber kekuatannya kaum muslimin dan merupakan sumber kebahagiaan mereka di dunia dan juga di akhirat kelak. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Adapun fasal yang berikutnya insya Allah kita akan ambil pada kesempatan-kesempatan yang mendatang bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.